Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri dan pendengar setia radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan malam hari ini kita akan membaca, kita akan membahas tentang perilaku-perilaku masyarakat jahiliyah atau masail jahiliyah dengan mengacu, dengan membaca dan mentelaah Syarah Masail Jahiliyah karya Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, yang merupakan penjelasan untuk Masail Jahiliyah karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Langsung saja kita masuk pada muqaddimah tentang sejarah atau asal-muasal buku Syarah Masail Jahiliyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad kuntu, maka aku alqaitu durusan, aku menyampaikan daras, melampaikan pelajaran fil masjid, di satu masjid yang isinya adalah syarah atau penjelasan untuk masail jahiliyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Sang Pembaharu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, yang merupakan fi risalatin mukhtasaratin, adalah satu risalah atau buku tipis mukhtasaratin yang ringkas. Kemudian sebagian penuntut ilmu wafakahumullah merekam pelajaran tersebut fi asritah dalam sejumlah kaset. Qama ba'duhum, kemudian sebagian mereka jazahullahu khairan qama bitafririha, mentranskripnya, kemudian menulisnya, kemudian menyodorkannya kepadaku. Maka setelah aku melihatnya, melihat hasil transkrip tersebut, aku kemudian aku beranggapan satu hal yang baik mencetaknya dan menyebar luaskannya dengan tujuan lita'umal fa'idah biha, supaya semakin luas fa'idah dengan buku tersebut. Karena jika ya, karena apa yang tercatat dan tercetak di buku manfaatnya lebih luas daripada ya, boleh jadi kajian yang itu cuma didengarkan oleh 50 atau 100 orang kemudian selesai. Dan ketika itu tercetak menjadi buku, tentu manfaatnya lebih luas. Yang tidak mengikuti kajian tetap bisa mendapatkan manfaat darinya. Bahkan sampai pemberi materinya meninggal dunia sekalipun, orang manusia tetap bisa mengambil faedah dan manfaat darinya. Alama fi dzalika asy-syarah, meskipun penjelasan tersebut menaksin wa dha'af, memiliki ketidaksempurnaan dan kelemahan. Karena tentu pelajaran yang disampaikan dengan lisan itu kekuatan bahasanya berbeda dengan apa yang memang sengaja ditulis. Walakin kama yakulun, akan tapi sebagaimana dikatakan oleh banyak orang, syai'un khairun min la syai'ah. Adanya sesuatu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Maka aku berharap pada siapa saja yang membaca syarah ini dan mendapatkan kesalahan padanya untuk mengingatkanku akan kesalahan tersebut, listidrakihi, supaya bisa diperbaiki. Wafaqallahul jami', semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya, agar Allah memberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan amal saleh. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin. Semoga Allah memberikan sanjungan dan keselamatan untuk Nabi kita Muhammad. Al-Mu'allif, penulis, yaitu penulis syarah, Syekh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan. Yang pertama adalah Muqaddimah Masail Jahiliyah karya penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ini perkataan Syekh Saleh Fauzan. Kemudian beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala fi muqaddimati risalatihi. Di muqaddimah risalah beliau yang judulnya Masail Jahiliyah. Maka berikut ini perkataan penulis matan. Hadhihi masail, inilah sejumlah, berikut ini adalah sejumlah poin, sejumlah hal, sejumlah masalah yang khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Yang dalam masalah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi perilaku, akhlak dan kelakuan orang-orang jahiliyah. Baik jahiliyah ahlil kitab ataupun jahiliyah ummiyin, yaitu musyrik Arab. Mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Yang tidak boleh tidak, mimma la ghina, ghina tentu artinya cukup, dan mengetahui dan mempelajari perilaku jahiliyah adalah perkara yang tidak cukup. Berarti menjadi, atau ghina adalah tidak memerlukan. Tidak memerlukan berarti memerlukan. Lainnya tidak, ghina tidak memerlukan. Tidak memerlukan jadinya memerlukan. Maka mempelajari dan mengkaji hal-hal ini adalah satu hal yang diperlukan oleh seorang muslim. Maka menjadi keperluan dan hajat dan kebutuhan setiap muslim min ma'rifatiha, untuk mengetahui masail jahiliyah. Apa saja perilaku masyarakat jahiliyah yang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kontras dengannya. Sebagaimana ucapan, sebagaimana disebutkan dalam satu syair, faddidu yudhiru husnahu addidu, maka kebalikan itu akan menampakkan bagusnya kebalikannya. Maka kebalikan dalam hal ini, maka sesuatu itu akan nampak bagusnya dan nampak indahnya jika kita mengetahui kebalikannya. Maka indahnya Islam itu akan kita ketahui manakala kita tahu jeleknya jahiliyah. Karena jahiliyah adalah kontras atau did, lawan dan kebalikan dari jahiliyah adalah lawan dari dan kebalikan dari Islam. Maka kalau ingin tahu indahnya Islam, maka perlu mengetahui jeleknya jahiliyah. Dan seorang itu tidak akan mengetahui jeleknya jahiliyah kecuali dia belajar dan mengetahui apa saja masail jahiliyah. Wabididyaha tatabayanul asya, dan dengan kebalikannya maka akan jelaslah sesuatu. Maka akan jelaslah seperti apa itu Islam, maka manakala kita mengetahui kebalikannya yaitu jahiliyah. Ini mukaddimah, kemudian beliau sampaikan poin pertama, masail jahiliyah. Fa'ahamu mafiha, maka masail jahiliyah yang paling penting. Perilaku jahiliyah yang paling penting, wa asyadu khataran, dan perilaku jahiliyah yang paling besar dan paling gawat bahayanya, adalah adamul imanil qalbi bima ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak adanya iman di dalam hati dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman. Ini adalah tidak beriman dengan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perilaku jahiliyah yang paling gawat. Karena ini adalah kekafiran. Dan yang paling gawat adalah kekafiran. Yang ujungnya adalah neraka yang abadi. Fa inin dhafa ila dzalika, jika tidak beriman itu kemudian ditambahi dengan istihsan ma'ali ahli jahiliyah, menganggap baik apa yang jadi perilaku khas jahiliyah, tammatil khasarah, maka sempurna sudah kerugian. Dan kerugian di sini tentu maknanya adalah kekafiran. Maka jika tidak hati yang kosong dari iman ditambah merasa bagus, menganggap baik dan indah perilaku jahiliyah, maka sempurnalah kekafiran. Maka dia akan mantap dengan kekafirannya. Ketika hati tidak kosong dari iman, artinya kafir. Ketika kemudian hati tersebut menganggap baik perilaku orang-orang jahiliyah, maka dia mantap dengan kekafirannya. Kalau dia mantap dengan kekafirannya, maka dia merasa puas dengan kekafirannya. Oleh karena itu, adakah kemudian harapan untuk berubah? Harapan untuk mendapatkan hidayah? Jawabannya tidak ada. Karena dia tidak merasa buruk. Tidak merasa buruk apa yang dia lakukan. Bahkan dia merasa itu satu hal indah, satu hal yang baik. Maka tidak ada harapan untuk berubah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah, dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan dan kafir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beriman dengan kebatilan, apa itu? Menganggap baik perilaku jahiliyah. Itulah mengimani kebatilan. Seorang akan mengimani kebatilan manakala dia menganggap baik masail jahiliyah. Dia akan menganggap indah perilaku jahiliyah. Maka dia betul-betul beriman. Ya, mengimani kebatilan. Wa kafaru billahi, dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ula'ika humul khasirun, hanyalah mereka orang-orang yang merugi. Artinya mereka lah orang yang seakan-akan tidak ada orang yang merugi selain mereka. Karena di sini hum ada dhamirul fasal, dan kaidah dalam ilmu balaghah, damirul fasal, fasal yufidul hasr. Maka ini menunjukkan makna hanya. Maka hanyalah mereka orang-orang yang rugi. Seakan-akan yang lain bukanlah orang yang merugi. Karena demikian sempurna kerugian mereka, demikian sempurna kekafiran mereka. Maka seakan-akan tidak ada kerugian kecuali mereka saja. Penjelasannya, hadhihi risalatun min rasail, ini adalah buku karya, buku tipis karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari sekian banyak rasail beliau. Yang judulnya adalah Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Perilaku-perilaku jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Masail Jahiliyah ini testamil memuat yang isinya adalah 128 poin. Yang ini istakhlasaha, yang beliau simpulkan dari dalil Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama. Dan tujuan dari ditulisnya buku ini, demikian juga tujuan dibahasnya buku ini, adalah tambihul muslimin, dalam mengingatkan kaum muslimin. Bukanlah maksudnya menghidupkan sunnah jahiliyah untuk kemudian dipraktekan, tentu bukan itu tujuannya. Namun mengingatkan kaum muslimin dalam rangka supaya mereka menjauhi hadil masail, menjauhi masalah-masalah ini. Karena hal-hal ini, 128 poin ini adalah khatiratun jiddan. Adalah hal-hal yang sangat berbahaya bagi seorang muslim. Dan penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan bahasanya 28 masalah ini adalah perkara-perkara yang Rasulullah SAW berbeda dengan orang jahiliyah. Dengan dua jenis orang jahiliyah. Baik jahiliyah kita al-kitabi, baik ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, wal umiyin atau dari kalangan musyrik Arab, non ahlul kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab, dengan dimaksud dengan kitabi, maka yang dimaksud dengan kitabi adalah ahlul kitab. Kitabi ini sama dengan ahlul kitab. Al-kitabi di sini adalah semakna dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab? li'anal yahud, karena orang-orang Yahudi mereka memiliki kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihi salam. Dan Nasara atau Nasrani disebut ahli kitab karena mereka punya kitab Injil yang Allah turunkan kepada Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Falidhalika, oleh karena itu maka mereka disebut ahli kitab. Dan mereka saat ini menyebut Taurat dengan istilah perjanjian lama atau al-asfar al-qadimah, perjanjian lama. Dan mereka sebut Injil dengan al-asfar al-ahdi al-jadid, perjanjian baru. Hadza fi istilahihim, itu istilah mereka. Wahuma, dan dua kitab ini adalah dua kitab yang agung yang Allah turunkan kepada dua nabi yang mulia, yaitu Musa dan Isa alaihimassalam. La siyama terutama at-Taurat. Maka secara umum Taurat lebih agung daripada Injil. Maka di sini katakan la siyama Taurat. Ini dua kitab yang agung, terutama Taurat. Dua-duanya adalah kitab agung, namun kalau mau komparasi maka Taurat lebih mulia. La siyama Taurat, terutama Taurat. Fa inna kitabun azim, dia adalah kitab yang agung. Wal Injil, sedangkan Injil itu mukmilun laha, musaddiqun laha. Menyempurnakan Taurat dan membenarkan isi Taurat. Maka kenapa Taurat dikatakan lebih mulia daripada Injil? Karena status Injil itu penyempurna Taurat. Artinya dia sudah sempurna, cuma lebih sempurna, perlu kemudian, perlu Injil. Oleh karena itu maka pengikut Isa itu tidak bisa beramal dengan semata-mata Injil. Pengikut Isa itu kitab sucinya Taurat dan Injil. Pengikut Isa itu kitab sucinya Taurat dan Injil. Bukan Injil saja, namun Taurat dan Injil. Karena isi Injil itu adalah koreksi untuk beberapa hal yang dinasakh, yang merupakan ajaran Taurat. Adapun yang tidak mendapatkan nasakh, maka beramal dengan Taurat. Jadi kitab pegangan Atba'u Isa, orang-orang yang beriman dengan Isa di masa silam, kitab pegangannya itu adalah Taurat dan Injil, itu satu paket. Paket pokoknya Taurat. Nanti kemudian ada hal-hal yang mansukh, maka nasakhnya dijumpai di Injil. Dengan adanya nasakh di Injil, maka ini tidak berlaku. Jika di Injil tidak ada nasakh, maka berarti isi Taurat tersebut diamalkan. Itu posisi dan hubungan Injil dengan Taurat. Sehingga di sini disampaikan, bahasanya Injil itu mukmilun laha, penyempurna Taurat. Dia pelengkap Taurat. Orang tidak bisa beramal dengan Injil tanpa Taurat. Sebagaimana orang tidak bisa mengamalkan Taurat dengan benar setelah datangnya Isa, kecuali dengan Injil. Karena adanya sejumlah aturan yang mansukh yang ada di Taurat dan dibatalkan oleh Injil. Walidhalika, oleh karena itu maka mereka Yahudi dan Nasrani, mereka disebut ahli kitab. Farqan, sebagai pembeda antara mereka dengan orang-orang kafir yang lain yang tidak memiliki kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain boleh jadi punya kitab suci, Hindu, Buddha punya kitab suci, namun kitab sucinya bukanlah kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan ahlul jahiliyah al-ummi, maka yang dimaksud dengan mereka adalah orang Arab yang tidak beragama dengan dua agama di atas. Ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena sebagian orang Arab di masa jahiliyah adalah, sebagian mereka adalah Nasrani, sebagaimana Waraqah. dan sebagian mereka Yahudi. Nah, orang musyrik Arab itu disebut ummi, ummiyin, jamak dari ummi. Ummi artinya nisbat ilal um, dinisbatkan kepada ibu. Dan yang dimaksud dengan al-ummi walladzi la yaqra' wa la yaktub, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Al-ummi itu terjemahnya, terjemah letter lock-nya adalah orang yang keadaannya sebagaimana keadaan bayi yang lahir dari perut ibu. Itu terjemahnya. Bahasa Arabnya singkat, ummi gitu saja. Terjemah utuhnya adalah orang yang keadaannya sebagaimana keadaan bayi yang lahir dari perut ibu. Itu terjemah kosakata ummi. Namun yang diinginkan dengan istilah ummi, ini terjemah dan ini yang diinginkan. Ini terjemah dan ini tafsir. Kan? Kalau terjemahnya tadi, kalau tafsirnya apa yang apa tafsir dari istilah ummi? Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu tafsirnya. Terjemahnya, orang yang keadaannya sebagaimana keadaan, seperti keadaan bayi yang lahir dari perut ibu. Itu terjemahnya. Tafsirnya, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka artinya, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu adalah orang yang tertutup darinya sumber ilmu. Karena sumber ilmu adalah membaca dan menulis. Dan orang yang tertutup sumber ilmu, artinya dia tidak tahu apa-apa. Dan orang yang tidak tahu apa-apa, itu seperti, itu keadaannya adalah keadaan bayi. Bayi baru lahir, masih merah, itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Maka demikian, nilai dan status orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena demikian pentingnya membaca dan menulis untuk mencerahkan seseorang, untuk memberikan pengetahuan kepada seseorang, maka pengetahuan yang lain yang tidak yang didapatkan dari selain jalan membaca dan menulis seakan-akan dianggap tidak ada. Nah, kenapa orang musyrik Arab disebut ummi? Yang pertama, karena mereka adalah sekelompok orang yang tidak membaca dan tidak menulis, fil ghalib umumnya. Ini alasan yang pertama. Karena yang dominan di masyarakat jahiliyah Arab, yang dominan adalah buta huruf, buta aksara. Ada orang yang bisa membaca dan menulis, namun sangat sedikit, segelintir saja. Dan kaidah mengatakan wa nadir la hukma lahu. Kalau cuma segelintir itu dianggap tidak ada. Dan alasan yang kedua, walaysa indahum kitabun qabla nuzulil Quran. Ya, mereka tidak memiliki kitab suci sebelum diturunkannya Al-Quran. Mereka tidak punya, orang musyrik Arab tidak punya kitab suci yang jadi pegangan sebelum turunnya Al-Quran. Itulah dua alasan kenapa orang musyrik jahiliyah disebut, orang musyrik Arab disebut ummi. Artinya berdasarkan, terutama berkaitan dengan poin yang pertama, jika ada orang yang kemudian menyampaikan sejumlah data sejarah, kalau ada 1-2 orang musyrik jahiliyah bisa membaca, maka itu tidak membatalkan sebab yang pertama. Kenapa? Karena itu segelintir. Dan segelintir dianggap tidak ada. Segelintir dianggap tidak ada. Artinya kita tidak akan mengingkari fakta sejarah atau data sejarah. 1-2 orang, 3 orang. Dari 100 orang, dari sekian ratus orang terdapat 3 orang. Dari 500 orang ada 3 orang yang bisa membaca dan menulis, tidak diingkari. Karena dan namun itu tidak membatalkan alasan yang pertama. Karena itu cuma segelintir dan itu teranggap tidak ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalil kalau orang musyrik Arab disebut ummiyin, kita jumpai di surat Al-Jumu'ah, dan dialah Allah zat yang mengutus fil ummiyin, di tengah-tengah musyrik Arab. Rasulan seorang rasul minhum yang berasal dari mereka, sama-sama orang Arab. Wa kama qala ta'ala, maka di dalil, maka penamaan musyrik Arab dengan istilah ummiyin adalah istilah Al-Quran. Itu penamaan dari Al-Quran. Al-Quran yang menamai mereka dengan istilah ummiyin. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala di surat Saba, wa ma'atainam, dan tidak pernah kami berikan kepada mereka orang musyrik Arab min kutubin, sejumlah kitab suci yang mereka pelajari, dan tidak pula kami mengutus kepada mereka sebelum wahai Muhammad min nadirin, seorang pun rasul. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Yasin, litung dirakauman, supaya engkau mendakwai sekelompok orang, ma'ung dira'aba'uhum, yang nenek moyang mereka tidak mendapatkan peringatan dari rasul, karena tidak ada rasul yang diutus sebelum Muhammad kepada mereka, fahum ghafilun, maka mereka adalah orang-orang yang lalai. Fahadha makna ummiyin, inilah pengertian ummiyin. Dan demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut juga dengan sebutan Nabi yang ummi, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya, orang-orang yang mengikuti sang rasul, dan dia adalah Nabi yang ummi. Alladzi, dia adalah seorang Nabi, yajidunahu, yang mereka jumpai keterangannya dan ciri-cirinya, maktuban indahum, tercatat di sisi mereka, fitawrati wal injil, di Taurat dan Injil. Dan di Taurat dan Injil, di antara sifat Nabi yang, sifat Nabi kita Muhammad SAW di Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar. Sang Nabi tersebut memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang ma'ruf dan melarang umatnya dari hal yang munkar. Fakaunu, maka status Nabi sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, namun bisa membawa satu kitab yang agung, yaitu Al-Quran, maka ini adalah bukti benarnya kerasulan beliau. Dan dalam hal ini terdapat mukjizat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa membaca dan menulis, namun membawa satu kitab yang sangat luar biasa, menunjukkan kalau kitab tersebut bukan karangan Muhammad, namun semata-mata adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang musyrik Arab, maka orang Arab adalah ummi dan Nabi mereka adalah ummi. Adapun jahiliyah, maka ini maksud dengan jahiliyah adalah nisbah, penisbatan kepada al-jahal, yang artinya adalah kebodohan. Wal-jahlu adamul ilmi. Dan yang dimaksud dengan kebodohan adalah tidak memiliki ilmu. Maka ini mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan kebalikannya. Jadi ini ada di antara cara ulama dalam mendefinisikan sesuatu. Sebagian mereka mendefinisikan sesuatu dengan contoh. Mendefinisikan sesuatu dengan contoh. Maka apa itu surat al-mustaqim? Sebagian ahli tafsir mengatakan, ahli tafsir di kalangan di masa silam, di masa salaf mengatakan surat al-mustaqim artinya Abu Bakar dan Umar. Ini contoh orang yang meniti surat al-mustaqim. Maka ini definisi dengan contoh. Ada juga definisi dengan menyebutkan kebalikan. Ini terutama untuk hal-hal yang sulit untuk didefinisikan. Sulit untuk didefinisikan. Contohnya di sini, apa itu al-jahlu adamul ilmi. Apa itu al-kufru adamul iman. Karena demikian banyak bentuk kekafiran, sulit untuk dibuat definisi yang lengkap, mencakup semua, ya sudah. Apa itu kekafiran? Tidak beriman. Didefinisikan dengan kebalikannya. Dan ada definisi dengan had, dengan ta'rif, dengan definisi yang sesungguhnya. Wal jahiliyah dan jahiliyah, Hiya allati laisa fiha rasulun. Dia adalah keadaan, tidak ada pada keadaan tersebut rasul yang mengajari, tidak pula ada kitab suci yang menerangi. Itu terjemah dari jahiliyah, sedangkan maksud dan tafsiran dari jahiliyah atau istilah jahiliyah adalah maka naqabala bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah keadaan sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebut dengan al-ula, dulu, sebagaimana firman Allah tentang masalah larang untuk perempuan, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian para perempuan ketika kalian keluar rumah kalian tabaruj. Sebagaimana tabaruj wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Kenapa disebut dahulu? Karena sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-jahiliyatul ula allati qabla bi'tsati nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan tabarruj adalah seorang wanita keluar rumah dengan melakukan sikap-sikap yang itu menarik perhatian lawan jenis, yang bisa menimbulkan godaan bagi laki-laki, boleh jadi dengan menyingkap sebagian auratnya, boleh jadi dengan memakai parfum, boleh jadi dengan memakai kemudian sepatu hak tinggi, boleh jadi dengan berjalan lenggak-lenggok dan seterusnya. Itu semuanya dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tabarruj. Karena sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka al-alam kulluhu, maka dunia seluruhnya yamuju mereka fi dolalin wa kufrin wa ilhadin, mereka dalam gelombang kesesatan, kekafiran dan kesesatan. Karena ajaran para rasul terdahulu telah terhapus, Yahudi telah menyelewengkan kitab mereka itu Taurat, mereka masukkan dalam Taurat banyak ajaran kekafiran dan kesesatan dan berbagai hal yang mengerikan yang itu mereka masukkan ke dalam Taurat. Demikian juga orang-orang Nasrani, mereka menyelewengkan kitab suci mereka yaitu Injil dari isinya yang asli pada saat diturunkan kepada Al-Masih Isa alaihissalatu wassalam. Dan rusaknya Taurat itu karena peran pokok seorang yang namanya Paulus. Rusaknya Injil itu karena peran penting seorang yang namanya Paulus. Wadzalika anna rajulan. Dan itu cerita tentang rusaknya Injil, sejarahnya ada seorang, yukalulahu namanya. Yukalulahu itu artinya terjemahnya namanya. Yukalulahu itu terjemahnya namanya. Yukalulahu namanya Paulus. Namanya Paulus dalam bahasa kita. Atau Syawil. Karena Yahudian, Paulus ini Yahudi. Paulus ini aslinya orang Yahudi. Hakidan yang dia benci, menaruh kebencian kepada Rasulullah Isa alaihissalam. Kemudian orang ini la ja'ila, kemudian memanfaatkan makar dan tipu daya. Untuk apa? Fi ifsad, untuk merusak agama Al-Masih Isa alaihissalam. Di mana dia menampakkan iman kepada Isa. Dia pura-pura beriman. Maka Paulus dalam agama Nasrani itu seperti Abdullah bin Sabak dalam Islam. Paulus dalam ajaran Nasrani itu seperti Abdullah bin Sabak dalam sejarah umat Islam. Maka Paulus ini menampakkan iman kepada Al-Masih Isa alaihissalatu wassalam. Dan dia menampakkan kalau dia menyesali makana mingkobelu, keadaan dia sebelumnya yang melakukan permusuhan secara terang-terangan kepada Al-Masih Isa. Dan yang dimaksudkan adalah permusuhan kepada ajaran Isa. Karena Paulus ini setelah Isa. Setelah Isa diangkat ke langit. Wa ana ra'a ru'ya. dan dia dia melihat satu mimpi di tidurnya, yas'umuhu, demikian yang dia katakan, demikian yang dia klaim, fa'amana bil masih, dan gara-gara mimpi tersebut dia kemudian beriman dengan ajaran Isa, wasaddaqo an-nasara fi maqalah, dan orang Nasrani percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan mereka tahu dia adalah kemarin adalah musuh yang orang yang demikian benci dengan ini para pengikut Isa. Kemudian setelah itu kemudian dia menyatakan diri beriman, menyesal, kenapa kamu kemudian jadi beriman? Oh, saya lihat mimpi. Ini mimpi telah menginspirasi saya untuk kemudian beriman dan menyesali apa yang saya lakukan dahulu. Kemudian dipercaya, kemudian singkat ceritanya kemudian ditokohkan. Kemudian ditokohkan, diulamakan, dan ditokohkan. Kemudian setelah ditokohkan, kemudian dia melakukan, barulah dia melakukan aksinya. Tsumma innahu tanawwala, kemudian dia mengambil Injil yang telah Allah turunkan kepada Isa, kemudian dia masukkan dalam Injil ajaran-ajaran wathani, ajaran-ajaran paganis, penyembahan kepada berhala, wasyirkiyat, dan berbagai macam kesyirikan dan kekafiran. Dia masukkan ke dalam Injil ayat-ayat yang di situ adalah akidah tathlis, akidah trinitas. Itu bahasanya Allah adalah Tsalitsu Tsalatsah, salah satu oknum dari tiga oknum unsur Trinitas. Ya, atau kemudian Isa adalah anak Allah, ataukah dia Allah itu sendiri. Kemudian dia masukkan padanya perintah untuk beribadah kepada salib. Yang harusnya orang Nasrani itu sangat benci dengan salib. Karena salib inilah yang mereka yakini sebagai alat untuk membunuh Isa. Maka tentu salib itu harusnya dibenci demikian luar biasa, karena melihat salib dan teringat dengan Isa dan kesengsaraan Isa, seorang manusia yang mereka cintai, maka harusnya benci luar biasa. Namun aneh, kok salib kok malah kemudian dipuja-puja luar biasa, padahal harusnya dibenci dengan luar biasa. Nah, maka Pauluslah inilah yang mengajarkan untuk mengagungkan salib. Wa atqala, dan dia masukkan berbagai macam kekafiran yang keji. Wa saddaquhu fi dzalika. Dan mereka orang Nasrani percaya dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ala anau alim, kenapa kau bisa percaya? Karena dia adalah alim. Karena dia ulama. Karena dia jadi tokoh ketika itu. Dan karena menimbang bahasanya dia adalah seorang mukmin, bahkan karena ketokohannya, maka mereka sebut ya, Paulus ini dengan sebutan Rasul. Rasul Paulus artinya Rasulul Masih, utusannya Isa Al-Masih. Bisa mim, demikian anggapan mereka. Padahal maksud dan niatnya adalah merusak agama Al-Masih. Maka terwujudlah bagi Paulus apa yang dia inginkan. Maka dia rusak agama Al-Masih, dia masukkan padanya ajaran paganis, wathlis, trinitas, dan keyakinan Isa itu adalah anak Allah, ataukah dia adalah salah satu dari unsur trinitas, dan dia masukkan kepadanya berbagai macam wathani, ajaran paganis, lalu mereka mengikuti Paulus, ala dhalika, dalam apa yang diajarkan oleh Paulus. Inilah keadaan Ahlul Kitab sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali segelintir dari mereka yang masih berada dalam agama yang benar. Catatan kaki, non kata Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah, tepatnya di Iqtida' Siratal Mustaqim, di awal-awal Iqtida' Siratal Mustaqim, dia katakan bahasanya Ahlul Kitab yang masih murni itu inqaradu, itu telah habis. Ya, Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani yang kemudian bersih dari kemusyrikan itu telah inqaradu, habis. qabla al-bi'sah al-muhammadiyah, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu anggapan sebagian orang di tempat kita yang beranggapan bahasanya Yahudi dan Nasrani saat turunnya Al-Qur'an itu masih berada dalam ajaran yang lurus, itu anggapan yang tidak benar. Nasrani Yahudi yang lurus itu telah habis dan tidak tersisa sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua Yahudi dan Nasrani saat turunnya Al-Qur'an, saat diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka sudah rusak akidahnya. Semua mereka menganut keyakinan kemusyrikan. Lakin aktsariyah, akan tapi mayoritas, minum dari mereka di atas kekafiran dan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita baca, kita lanjutkan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahirabbil alamin.